Saya datang nepok mau kondangan, mau wakilin gini ada halangan. Ongkos becaknya, kalau gocap gue satu-satunya, ame RT manis pake indungnya. Saya jalan untuk lewat jauhnya, boro-boro ngasih buat berkatnya. Kejemnya buat banyak cari untungnya, maklum deh bang duit lewat sini, mana tekor kemana carinya. Undang dagang saya pulang Depok minta permisi, kenapa duitnya belum dikasih. Saya kagak makan ape-apenye. Kapan ngawinin lagi kok? Tahun depan kali bang. Habis itu 7 bulanin deh. Saya jalan kok lewat jauhnya, borong ngasih buat berkatnya. Berkatnya nyusul bang. Lewat kejemnya, lewat banyak cari untungnya. Maklum deh bang duit lewat susenye, pame tekor kemana carinya. Bodoh saya pulang Depok minta permisi, kenapa duitnya belum dikasih. Saya kagak makan ape-apenye. Kompas sudah.